Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insya Allah pada kajian kita kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang zakat pertanian dan perkebunan, atau menggunakan istilah yang lebih umum ya, yaitu zakatul kharij minal ard, zakat dari sesuatu yang keluar dari bumi, keluar dari tanah. Maka penulis berkata, ya, tajibuz zakatu fi kulli makilin muddakharin. Ya, wajib untuk dizakati setiap yang ditakar dan setiap yang muddakhar. Sesuatu yang bisa dizakati, yaitu atau kriteria sesuatu yang wajib dizakati, sesuatu yang makil ditakar. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah. Ya, tidak ada bagi sesuatu yang takarannya di bawah 5 awsuk, ya, tidak ada sedekah, yakni tidak ada zakat baginya. Awsuk itu jamak dari wasak. Wasak itu adalah satuan takaran atau satuan volume, ya. Maka sesuatu yang ditakar itulah yang diisyaratkan dalam hadis ini, itulah yang wajib dizakati. Adapun sesuatu yang ditimbang atau sesuatu yang dihitung, maka tidak wajib dizakati. Sesuatu yang ditimbang, ya, sesuatu yang ditimbang, yakni ketika sesuatu tersebut, misalkan kita mau beli sesuatu tersebut, kemudian menjualnya atau membelinya itu adalah dengan cara ditimbang, maka ini ya tidak wajib dizakati. Atau dihitung misalkan apel gitu, misalkan gitu ya, maka ini tidak wajib dizakati. Hanya yang ditakar, hanya yang ditakar. Kemudian syarat yang kedua yaitu muddakhar, yakni tahan lama, bisa disimpan. Min habbihi min kutil baladi wa ghairihi. Yakni dari biji-bijian atau dari buah-buahan yang memenuhi syarat tadi. Intinya harus memenuhi dua syarat, yaitu ditakar dan bisa disimpan. Baik sesuatu tersebut merupakan makanan pokok atau tidak, ya. Min kutil balad wa ghairihi. Yakni seperti misalkan gandum, ya, beras, seperti misalkan ya kismis, atau bahkan para ulama menyebutkan anggur, ya, kemudian apa lagi, intinya banyak sekali, kacang-kacangan, ya, adas dan seterusnya, yang selama itu ditakar dan bisa disimpan, maka inilah yang wajib dizakati. Adapun kalau ditimbang, ya, atau dihitung atau tidak tahan lama, maka ya tidak wajib dizakati. Nah, ini biasanya, ya, biasanya berbentuk yang biji-bijian tadi gitu ya. Buah-buahan enggak masalah. Kurma itu termasuk, ya, kurma itu ditakar. Ya, kurma itu ditakar dan kurma termasuk bahan makanan pokok. Tapi tadi kita sebutkan, baik bahan makanan pokok atau bukan bahan makanan pokok. Selama dua tadi kriterianya. Dan dalam masalah ini, ya, para ulama itu berbeda pendapat. Ini kita sedang pelajari Kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid, tentunya penulis akan menyebutkan pendapat Hambali, ya. Akan tapi di pendapat mazhab lain ada beberapa pendapat, ya. Tapi kalau kita fokus dulu dengan pendapat yang disebutkan oleh penulis, maka kita pahami, ya, setiap yang ditakar dan setiap yang tahan lama bisa disimpan, maka itulah yang wajib dizakati. Baik itu bahan makanan pokok, ya, seperti kurma, atau bukan bahan makanan pokok, seperti habbatus sauda. Habbatus sauda itu ditakar. Ya, dan yakni bisa disimpan, ya, karena tahan lama. Jadi ini adalah di antara contoh dari yakni hal-hal yang memenuhi dua syarat tadi, ya. Taib. Maka di sini kita lihat penulis kemudian memberikan beberapa contoh. Fatajibu fi kullil hububi kal hintah wasyair wal arus wal himmas wal julban wal adas wat turmus wal kirsinnah wa birzil qutn wal kattan wa birzil rayahin wal kitha. Ini semua contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis, semua hal yang ditakar dan bisa tahan lama, ya. Intinya secara umum, ya, seperti gandum, seperti beras atau yang seperti kacang-kacangan, itu semua masuk di sini. Kalau dari kategori buah, ya, misalkan kurma atau, ya, kismis itu terhitung buah atau tidak, ya, itu ditanyakan pada ahlinya, tapi itu masuk juga dalam suatu yang wajib dizakati. La fi nahwi jauzin wa tinin wa unnabin wa la fi baqiyatil fawakih katufahin wa ijasin wa kumasra wa nahwi dhalik, ya. Adapun sesuatu yang tidak wajib dizakati, seperti misalkan, ya, apel gitu, ya, atau sesuatu pokoknya yang tidak memenuhi dua hal tadi. Ini bisa Anda terjemahkan setiap masing-masingnya, akan tapi, ya, terjemahannya susah karena bisa jadi kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Ala kulli hal, ya, ketika kita memahami dua kriteria tadi, insya Allah di tanaman atau biji-bijian atau buah-buahan yang bisa kita temui di Indonesia itu insya Allah, ya, bisa kita terapkan kaidah ini, ya. Selama kita memegang dua prinsip tadi. Sesuatu yang ditakar, ini yani bukan ditimbang atau dihitung, dan sesuatu yang bisa disimpan tahan lama. Walaupun bukan bahan makanan pokok. Taib. Kemudian penulis berkata, bisyartain. Tapi kemudian ada dua syarat tambahan. Ahaduhuma ayyablugha nisaban. Syarat yang pertama adalah harus mencapai nisab. Ya, harus mencapai nisab. Jadi kalau tidak mencapai nisab, maka, ya, tidak wajib dizakati. Nah, yang dimaksud nisab di sini, waqadruhu ba'da tasfiyati habbin wa jafafi thamarin khamsatu ausuk. Nisabnya adalah lima ausuk tadi yang telah kita bahas, yang telah kita sebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita lanjut, nanti akan dijelaskan lima ausuk itu seperti apa, begitu, ya, dalam takaran volume yang familiar atau yang lebih familiar, gitu, ya, daripada wasak atau ausuk, ya. Kita mungkin tidak terbayang seperti besarnya seperti apa, ya, volumenya seperti apa. Sebelum kita ke sana, kita jelaskan terlebih dahulu perkataan penulis di sini, ba'da tasfiyati habbin wa jafafi tamarin. Jadi yang dimaksud dengan nisab lima ausuk di sini adalah ketika biji-bijian tersebut, ya, telah, yakni dibersihkan, misalkan dari kulitnya atau dari, ya, sesuatu yang misalkan itu, ya, dipanen begitu, ya, ada sesuatu yang bukan bagian dari biji-bijian tersebut, itu biasanya dibersihkan terlebih dahulu, maka setelah dibersihkan barulah kemudian ditakar. Ketika lebih dari lima usuk, baru kemudian dizakati. Atau kalau buah-buahan, maka harus kering. screen terlebih dahulu. Wajafafi samarin, ya. Maka ini ya adalah syarat untuk menghitung takaran atau volume 5 ausuk. Kenapa demikian? Karena ya itulah biasanya orang-orang mulai mentakarnya, ya. Jadi tidak boleh kemudian ketika yakni secara urf itu belum bisa ditakar karena masih harus dibersihkan atau masih harus yakni masih harus nunggu kering terlebih dahulu. Maka ya tidak boleh kita kemudian menakarnya lebih awal. Dan di sini kita lihat nisabnya berarti 5 ausuk. Ini satuan volume yang kita bilang tadi. Wa hiya 300 sa'in. 300 sa'. Ya, 300 sa' wal wasak situ nasa'an. Jadi satu wasak itu adalah 60 sa'. Jadi kalau 5 wasak atau 5 ausuk, maka 5 kali 60, yakni 300 sa'. Wasa' khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Sementara satu sa' itu adalah 5 ritel plus sepertiga ritel, ya, dengan satuannya ritel iraqi. Apa yang dimaksud dengan ritel iraqi? Nah, ini bukan liter ya, tapi ritel. Ya, ini satuan volume yang ada di zaman dahulu. Dan kalau kita membaca literatur para ulama, ada yang istilahnya ritel iraqi, ada yang istilahnya ritel dimashqi, ada yang ritel misri, dan seterusnya. Jadi masing-masing kota memiliki satuan volumenya masing-masing. Tapi kalau di zaman ini tentunya ada satuan standar SI. Kalau SI malah meter kubik ya. Tapi ada liter, liter. Tapi liter di sini berbeda dengan ritel yang dibahas oleh para ulama. Jadi di sini ya satu sok disebut dia adalah 5 ya sepertiga 5 sepertiga ritel iraqi. Dan kalau dikonversikan ke ritel dimashqi, maka menjadi wahiyah 342 wa arba'una ritlan wa sitatu asba'i ritlin bid dimashqi. Yani 342 plus 6 per 7 ritel dimashqi. Ya, ini penulis menggunakan satuan-satuan volume yang ada di zaman beliau. Ya, atau yang mendekati zaman beliau. Tapi kalau misalkan kita mau yakni mengetahui atau membayangkan seberapa besar ini ya, seberapa besar volume dari yang seperti ini, bisa kita gunakan yakni konversi yang mudah, yaitu satu sok itu 4 mud, satu mud itu adalah ketika tangan kita di ya diletakkan seperti ini, namanya satu mud. Satu sok itu 4 kalinya ini. Sedangkan nisab di sini adalah 5 ausuk, yakni 300 sok, maka 300 kali 4. Ya, jadi itulah yakni nisabnya. Atau kalau mau lebih mudah lagi, ya para ulama juga mengkonversinya ke menjadi gram atau menjadi kilogram. Nah, awalnya satuan volume akan tapi kemudian dikonversi jadi kilogram. Walaupun tentunya ini cuma yakni berlaku pada satu jenis biji-bijian tertentu yaitu gandum. Ya, karena kalau beda masa jenisnya, ini malah jadi bicara fisika ya. Satuan volume kalau diganti jadi satuan massa, maka kita harus tentukan ini untuk benda apa, karena kalau benda masa jenisnya berbeda maka sudah berbeda. Tapi yang dimaksud di sini kalau kita pakai gandum yang umum, apalagi gandum yang umum di zaman dulu begitu ya, maka biasanya itu akan menjadi terkonversikan menjadi 600-an kilogram ya, 612 kilogram sekitar itu. Tapi sekali lagi itu kalau yang digunakan adalah gandum yang yakni pertengahan gitu ya. Taib. Di sini kita lihat ini adalah nisab dari ya zakat pertanian dan perkebunan, yakni dari biji-bijian dan buah-buahan. Ini syarat pertama berarti apa? Tadi sudah telah kita bahas ya, berarti harus melebihi nisab. Syarat yang kedua, milkuhu waqta wujubiha. Yaitu harus biji-bijian atau buah-buahan tersebut yang memenuhi dua kriteria tadi, yaitu ditakar dan bisa disimpan tahan lama, itu harus miliknya ketika waktu diwajibkannya zakat. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu diwajibkannya zakat? Penulis jelaskan, wa huwa fil habbi ishtidaduhu wa fi thamari budu salahihi. Ini kalau itu biji-bijian yang sedang kita bicarakan, maka ketika biji-bijian tersebut sudah mulai yakni menguat, yakni sudah bisa sudah masak begitu ya, sudah matang, sudah bisa hampir sudah bisa dimakan dan bisa dipanen begitu ya, mendekati, ini intinya mendekati masa panen. Buah-buahan yang sudah bisa dipanen ini Apaan Ustaz? Suara Ustaz putus-putus. Sepertinya ada kendala koneksi Ustaz. Ya maaf, koneksi Ustadz terputus. Kita tunggu lagi beliau. Taib, Afwan, internet Anda tiba-tiba ada gangguan. Sampai mana Ustadz, terakhir? tadi Ya, jadi syarat yang ketika kedua itu, ya. ketika mendekati masa panen itu ya, Pak ya. Ya Ustaz. Betul. Ya Ustaz. Naam. Jadi untuk biji-bijian dan buah-buahan ketika sudah mendekati masa panen atau sudah bisa dipetik karena sudah matang, maka itulah waktu wajibnya. Akan tapi la yastakiru illa bija'liha fi baidarin wa nahwihi. Akan tapi wajibnya zakat ini ya baru benar-benar yakni wajib setelah biji-bijian atau buah-buahan tersebut diletakkan di baidar. Baidar itu apa? Baidar itu tempat untuk dijemur misalkan atau dikeringkan. Kalau di Indonesia itu terpal. Ya. Kalau di Indonesia itu baidar itu ya di terpal. Ah. Di sebagian daerah malah justru dijemurnya di jalan ya. Atau di pinggir jalan. Maka di sini kita lihat, itulah waktu wajibnya zakat. Ketika orang tersebut memiliki biji-bijian atau buah-buahan tersebut yang bisa ditakar dan bisa disimpan tahan lama tadi, pada saat tersebut dia memilikinya, maka dia wajib untuk menzakatinya. Sehingga kalau misalkan orang tersebut ya dia membeli ya biji-bijian atau buah-buahan tersebut dari orang lain, baru saja dipanen oleh orang, kemudian orang tersebut ya menjualnya ke orang lain. Nah, wajibnya zakat ini tidak, yakni orang yang membelinya tidak wajib. Yakni untuk menzakatinya ya, karena dia memiliki biji-bijian atau buah-buahan tersebut setelah lewat waktu wajibnya. Waktu wajibnya tadi apa? Setelah diterpal. Nah, ini setelah diterpal kemudian di di apa namanya diberesin, kemudian dijual ke orang. Nah, orang yang beli tidak wajib menzakati karena dia memiliki biji-bijian atau buah-buahan ini setelah waktu wajib. Ketika waktu wajibnya dia dimiliki siapa? Ah, dimiliki oleh yang punya tanaman atau yang punya sawah begitu ya. Sehingga yang punya sawah itulah yang menzakati. Jadi kalau misalkan contoh lain, kalau misalkan seseorang yang punya sawah itu panen ya, panen padi. Apa istilahnya kalau panen padi ya? Kemudian dikeringkan, kemudian meninggal dunia sehingga anaknya dapat warisan, maka anaknya tidak wajib menzakati karena dia memiliki ya mendapatkan beras tersebut dari warisan. Yakni memiliki benda yang wajib, barang yang wajib dizakati tersebut setelah waktu wajibnya. Jadi itu yakni sudah tidak berlaku lagi kewajiban zakat baginya. Tapi nanti ya tentunya itu masuk dalam bahasan kalau misalkan seorang yang meninggal dunia dan dia wajib untuk menzakati, tapi kemudian keburu meninggal dunia, maka ya nanti, itu dibahas ya sebelumnya. Yakni apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya. Ahli warisnya harus mengambil ya harta dari ya warisan tadi atau sebagian dari harta dari orang yang meninggal dunia tadi. Kemudian itulah yang digunakan untuk membayarkan zakat. Tapi ini tidak disebut sebagai harta warisan. Harta warisan itu setelah ini dikeluarkan, utang dibayarkan, baru kemudian sisanya, sisanya inilah yang jadi harta warisan. Nah, kalau di dalam sisa ini kemudian ya ternyata ada sebagian beras tadi yang diwariskan ke anaknya, nah ini berarti nggak wajib untuk dizakati. Itu maksudnya ya, toib. Kemudian kita lihat penulis berkata wajibul usru fi masuqiya bila kulfah. Berapa besar zakat yang harus dibayarkan? Ya, ini yang hendak dibahas oleh penulis. Maka wajib untuk mengeluarkan 1/10 ya, 1/10 kalau misalkan ya biji-bijian atau buah-buahan tersebut itu diberikan yakni diairi tanpa adanya usaha dari orang yang memilikinya. Seperti misalkan jadi pengairannya itu yakni berlandaskan pada air hujan ya, bergantung pada air hujan atau aliran air di tanah atau bahkan sungai begitu ya. Tanpa adanya usaha sama sekali dari orangnya, maka ini zakatnya adalah 1/10. Dan tidak perlu menunggu haul, tidak disebutkan oleh penulis tadi. Yang disebutkan cuma nisab. Ya, yang disebutkan cuma nisab dan memilikinya ketika waktu diwajibkannya zakat. Cuma dua ini, nggak ada disebut haul. Jadi tidak perlu untuk menunggu sampai 1 tahun atau periode tertentu begitu ya, tidak perlu. Tapi ketika itu dipanen, maka itulah waktu diwajibkannya zakat. Dia langsung bisa membayarkan zakatnya langsung pada saat itu juga. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa atu haqqahu yauma hasadi, ya berikanlah haknya yakni bayarkanlah zakatnya pada saat dipanen. Jadi tidak perlu menunggu setahun atau menunggu periode waktu tertentu. Bahkan para ulama menyebutkan ini wajibnya yakni alal faur. Alal faur itu maksudnya adalah wajibnya segera. Ketika itu diletakkan di terpal tadi itulah ya waktu dimulainya untuk membayarkan zakatnya. Dan zakatnya adalah 1/10 sebagaimana yang baru saja disebutkan ya. Sebagaimana yang baru saja disebutkan 1/10-nya. Enak, misalkan takarannya berapa ya? Sekian liter misalkan atau sekian karung. Kalau satuannya adalah karung, maka 1/10-nya itulah yang wajib untuk dibayarkan zakatnya. Taib. Ini Dalil 1/10 itu adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama' wal uyun au kan atharian al usyr. Jadi pada sesuatu yang diairi oleh langit, diairi dari langit, yang dari air hujan, wal uyun atau dari mata air, au kan atharian. Atharian yakni air tanah. Ya, air tanah. Maka zakat yang harus dibayarkan adalah 1/10. Kemudian wa nisfu fi masuqiya biha, ya, setengah dari 1/10, yakni 1/20 kalau diairi. Ya, kalau diairi. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umasuqiya bin nathi nisful usyr." Dan apa-apa yang diairi dengan irigasi misalkan atau orangnya tersebut yakni harus mengerahkan usaha atau tenaga untuk mengairi gitu ya. Bisa orangnya yang bawa-bawa ember sendiri atau pakai binatang ternak begitu ya, atau harus bangun saluran ya untuk mengairi, maka ini ya nisful usyr, yakni 1/20. Kemudian di sini kita lihat wa thalathatu arba'ihi fi masuqiya bihima. Nah, wa thalathatu arba'ihi. Yani thalathatu arba'il usyr. 3/4 dari 1/10. Ya, itu kalau 3/4 dari 1/10 yakni 3/40. Kalau suqiya bihima, fi masuqiya bihima, kalau diairi dengan keduanya. Yang diairi oleh air hujan plus diairi dengan ember gitu ya, atau menggunakan bantuan binatang ternak, maka ini zakatnya adalah 3/40. Fa in tafawata fi saqi bi kulfatin wa bi ghairiha. Kalau ada yakni porsinya berbeda begitu ya. Misalkan dalam satu tahun tersebut atau dalam periode tertentu tersebut dari sejak nanam sampai panen, ternyata yang lebih dominan adalah diairi dari air hujan, atau ternyata yang lebih dominan adalah diairi secara manual gitu ya, pakai pak taninya yakni pakai ember kemudian bawa-bawa air ya, embernya khusus gitu biasanya kanan kiri, kemudian dia bekerja keras mengairi yakni tanamannya tersebut, maka ini itu berarti apa? Yakni kalau ada perbedaan maka dilihat mana yang paling banyak. Utubiral aktsaru naf'an wa numuwan. Mana yang paling bermanfaat? Mana yang paling banyak? Ya biasanya yang paling sering berarti ya. Jadi kalau misalkan yang paling sering ternyata air hujan, ya jarang bawa-bawa ember ke sawah kemudian ngairin sawahnya, tapi yang paling banyak dari hujan, maka khalas, berarti dianggap itu ya dari air hujan. Ya, nah. Jadi di sini kita lihat fa in tafawata utubiral aktsar naf'an wa numuwan. Jadi kalau maksimal atau mayoritasnya air hujan, maka dianggap itu adalah air hujan. Berarti 1/10. Kalau mayoritasnya adalah dia harus ngairin sendiri, maka 1/20. Tapi ada kalanya misalkan ya hujan sering. Cuma gerimis doang gitu ya. Cuma gerimis saja sehingga tidak begitu bermanfaat bagi tanamannya. Dia jarang untuk mengairi pakai ember, tapi sekalinya ngairi maka banyak, dan itulah yang dirasa lebih berkontribusi pada berhasilnya tanamannya tersebut sehingga bisa dipanen. Maka ya sudah, yang lebih kontribusinya lebih banyak inilah yang dinilai, yang dianggap. Sehingga kalau hujannya sering tapi cuma gerimis, kok kayaknya kontribusinya sedikit gitu ya dalam mengairi tanaman dibandingkan ketika diairi pakai ember secara manual, maka ya itu dianggap berarti zakatnya 1/20 ya. yakni besaran zakat yang harus dibayarkan adalah 1/20. Wa ma'al jahli al-usr. Tapi kalau misalkan tidak tahu, maka 1/10. Misalkan yakni kita tidak tahu mana yang lebih dominan. Ya. Kalau tidak tahu mana yang lebih dominan, ya, maka diambil 1/10 karena itu adalah hukum asal. Ya, hukum asal dalam masalah ini adalah 1/10. Taib. Wa yastami'u usrun wa kharajun fi ardin kharajiyah. Wa hiya ma futihat anwatan wa lan tuqsam bainal ghanimin. Ghaira Makkah, Kamisr wa Syam wal Iraq. Sekarang penulis masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan tanah kharajiyah. Tanah itu ada, ya, terkait dalam masalah ini ada dua istilah, tanah usriyah dan tanah kharajiyah. Tanah usriyah itu adalah yakni ketika misalkan orang kafir punya tanah kemudian dia masuk Islam, maka ya itu namanya tanah usriyah. Adapun kalau misalkan tanah tersebut milik orang kafir, tapi kemudian dikuasai oleh kaum muslimin karena perang atau karena perdamaian misalkan, atau misalkan kaum muslimin ya ngirim pasukan ke daerah tersebut, kemudian orang kafir yang ada di daerah tersebut kemudian pada lari tunggang langgang gitu ya, meninggalkan rumahnya dan tanahnya, maka tanahnya ini menjadi statusnya disebut sebagai tanah kharajiyah. Tanah kharajiyah. Nah, di sini kita lihat tanah kharajiyah disebut oleh penulis ya wa hiya ma futihat anwatan, yaitu dibebaskan oleh kaum muslimin secara ya anwah, yakni secara peperangan. Direbut dengan pedang. Dan ini kalau di zaman dahulu ini normal ya, kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khulafaur Rasyidin, yakni itulah yang terjadi antara Romawi dan Persia, itulah yang terjadi antara yakni kerajaan-kerajaan yang lain, Habasyah dengan Yaman, Persia dengan Yaman, Romawi dengan Habasyah, Romawi dengan Mesir dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada perjanjian perdamaian antara dua negara atau lebih seperti di zaman ini, maka tentunya tidak boleh kemudian ya satu negara mencaplok negara lain padahal sudah ada perjanjian perdamaian. Kaum muslimin itu menghargai ya perjanjian. Jadi tidak boleh yakni kemudian kita jadi seperti menjajah begitu ya. Padahal sudah ada perjanjian perdamaian. Tapi kalau misalkan belum ada yakni di zaman dahulu dan itu sudah menjadi yakni kebiasaan pada saat itu atau suatu yang lumrah, maka itulah yang mereka lakukan, betul tidak? Ya, ini termasuk juga para sahabat. Nah, bedanya adalah kalau orang kafir itu motivasinya adalah untuk memperluas kekuasaan dalam rangka mencari harta dan yakni sekedar memperluas kekuasaan atau ya mencari rempah-rempah gitu ya. Akan tapi kalau kaum muslimin tujuannya adalah untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Ya. Jadi itu tujuannya. Jadi, kalau misalkan yakni kalau kita lihat di zaman ini, maka alhamdulillah dakwah bisa sampai ke negeri kafir ya melalui ya antara melalui telekomunikasi misalkan internet dan lain sebagainya, atau ya masjid bisa dibangun, maka alhamdulillah ya itu berarti tujuan utama terpenuhi, apalagi ada perjanjian perdamaian ya. Jadi tidak boleh sembarangan yakni mengobarkan perang antara satu negeri dengan negeri yang lain. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian perdamaian. Beda kalau misalkan ya ada negeri yang kemudian menyerang kita duluan, maka dialah yang pertama kali melanggar perjanjian perdamaian tersebut. Maka kita boleh membela diri tentunya. Nah, maka di sini kita lihat ketika yakni ini tadi ya, belum selesai. Mafutihat anwatan itu adalah kategori pertama dari tanah kharijiyah. Walam tuksam bainal ghanimin wa ghairu Makkah. Jadi tanah kharijiyah itu tidak dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membebaskan tanah tersebut. Orang-orang yang menaklukkan daerah tersebut. Itu tuntunannya dalam Islam. Para sahabat dahulu pernah terjadi perdebatan antara Umar dengan Bilal, kemudian para sahabat yang lain. Akan tapi ya, yang lebih kuat adalah pendalilannya Umar dibandingkan pendalilannya Bilal. Ya, maka ketika kaum muslimin itu menaklukkan atau membebaskan yakni negeri kufar, maka tanah tersebut itu tidak dibagikan kepada orang-orang yang membebaskannya sebagai seperti halnya ghanimah. Ya, na'am, tanah itu adalah salah satu harta, betul tidak? Mengapa tidak disatukan sebagai harta rampasan perang? Jawabannya adalah karena ya, ada pengecualian. Itulah yang dibahas oleh Umar dan Bilal dan para sahabat yang lain. Ya, Bilal ingin menyamakan antara ini tanah sama dengan rumah, sama dengan yang lain-lain. Maka itu bisa jadi ghanimah. Akan tapi Umar radhiyallahu anhu tidak berpendapat demikian. Jadi di sini kita lihat itu tidak dibagikan kepada orang-orang yang membebaskannya ya sebagai ghanimah. Tapi ini ghairu Makkah ya. Makkah tidak disifati sebagai tanah kharijiyah. Taib. Misalkan contohnya apa? Misalkan Mesir, misalkan Syam, misalkan Irak. Ya, maka itu didapatkan atau dulunya dibebaskan oleh kaum muslim. Negeri Mesir awalnya ya negeri kafir. Tetapi ya para sahabat itu menaklukkan Mesir. Syam, Irak jelas ya kalau itu ya ditaklukkan. Awalnya adalah daerah kekuasaan Romawi. Maka di sini kita lihat tanahnya tidak dibagikan. Demikian pula ketika tadi sudah disebutkan ketika kaum muslimin datang ya kemudian hendak membebaskan daerah tersebut, kemudian orang-orangnya lari tunggang langgang, maka ini juga masuk tanah kharijiyah. Atau tanah yang didapatkan secara perdamaian, yakni orang-orang kafir tersebut yang memberikan tanahnya kepada kaum muslimin. Maka ini adalah yakni contoh-contoh dari atau ya kategori-kategori dari tanah kharijiyah. Baik. Nah, penulis menyebutkan waistami usrun wa kharajun ya fi ardin kharijiyah. Ya, ini terkait bagaimana kalau misalkan biji-bijian atau buah-buahan tersebut ya di tanah kharijiyah. Ala kulli hal, kita lanjut dulu ya insyaallah. Karena ini nanti dibahas lebih lebih yakni lebih terperinci itu di setelahnya insyaallah atau di bab setelah bab haji ya kalau di kitab ini. Taib. Wa fil asali al-usr. Ya, di mazhab Hambali madu itu wajib dizakati. Besar zakatnya adalah 1/10 sawa'un akhadhahu min mawatin aw mamluka. Baik ya madu tersebut didapatkan dari ya mawat yakni tanah yang tidak ada pemiliknya seperti misalkan di hutan atau di pegunungan ya tidak ada yang punya tanah tersebut atau madu tersebut diambil dari tanah yang ada pemiliknya sarang lebahnya ada di situ maka sama saja zakatnya adalah 1/10 wa nisabuhu mi'atun musittuna ritlan iraqiyah. Nisabnya adalah 160 ritel eroki. Ya, 160 ritel eroki ini kalau dikonversikan misalkan ke kilogram, itu kebiasaan para ulama zaman dulu ya. Ini karena mereka tidak mengenal liter, tapi sudah mereka mengenal gram dan afwan. Ya, ini satuan berat ya, satuan berat. Tapi satuan berat itulah yang kemudian dikonversikan oleh para ulama sebelum zaman ini, tapi tidak mas, tapi masih mutaakhirin ya, kemudian dikonversikan ke gram. Tapi lebih bagus lagi kalau dikonversikan ke liter ya. Ya, dan ini tentunya perlu penelaahan karena kita tidak boleh sembarangan kemudian ambil dari kitab satu kitab saja, kemudian dari gram yang kilogram di sini disebutkan kemudian ditransfer ke liter. Tidak demikian ya. Harus diperhatikan tadi, kita lihat barangnya apa, masalah jenisnya bagaimana, dan seterusnya. Tapi kalau dikonversikan ke kilogram menjadi ya 61 kilogram ya, sekitar itu. Jadi ini kita lihat itu nisab dari madu. Mi'atun wasituna ritlan erokiya. 160 ritel eroki. Dan ini kita lihat berapa yang wajib dizakati, sepersepuluhnya al-usyr. Jadi sepersepuluhnya. Jadi nisabnya ada, kemudian besaran zakatnya juga ada. Tinggal yang tersisa, apakah butuh haul juga? Apakah butuh syarat haul? Yani apakah harus ditunggu setahun? Tidak demikian juga. Jadi ketika itu diambil madu tersebut, maka pada saat itulah ya zakat itu berlaku. Ya, tidak perlu menunggu haul. Taib. Wa man istakhraja min ma'dinin nisaban ba'da sabkin wa tasfiyatin fa fihi rub'ul usyri fil hal. Nah. Wa man istakhraja min ma'dinin nisaban ba'da sabkin wa tasfiyatin. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan barang tambang dan barang tambangnya itu melebihi nisab, barang tambang seperti yakni emas, perak, tembaga dan lain-lain. Kalau misalkan barang tambang tersebut melebihi nisab, nisab yang dimaksud di sini adalah nisab emas dan perak ya. Nah, nisab emas dan perak itu dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah, terkait zakat emas dan perak dan uang. Maka kalau barang tambang ini melebihi nisabnya emas dan perak, maka disebutkan oleh penulis ba'da sabkin wa tasfiyatin, yakni setelah di ya di dimurnikan atau dibersihkan begitu ya, fa fihi rub'ul usyr fil hal, maka 1/40 yakni 2,5% 1/40 fil hal, pada saat itu juga, pada saat setelah ditambang, yakni tidak perlu haul juga ya, tidak perlu haul juga. Besaran zakatnya adalah 1/40, sama seperti zakat barang dagangan atau zakat mal. Jadi kalau misalkan barang tambangnya itu berupa emas atau perak, jelas. Ya, tapi kalau barang tambangnya bukan emas dan perak, maka tetap sama. Nisabnya tetap pakai tetap pakai emas dan perak. Dan di sini kita lihat sekali lagi disebutkan filhal. Kenapa filhal? Karena ini mirip seperti biji-bijian dan buah-buahan. Sebagaimana zakat biji-bijian dan buah-buahan itu tidak perlu haul, maka demikian pula barang tambang tidak perlu haul. Itulah mengapa tadi kita sebutkan istilah yang lebih umum adalah zakatul kharij minal ard, zakat dari barang-barang yang keluar dari tanah. Ini seperti biji-bijian, buah-buahan, atau barang tambang, gitu ya. Walaupun barang tambangnya emas, walaupun barang tambangnya perak, tidak perlu haul. Ya, jadi perhatikan bedanya antara kalau emas tersebut kita dapatkan karena beli, atau kita dapatkan karena menambang. Jadi berbeda ya. Nisabnya sama, tapi haul tidak ada. Kemudian besaran yang dizakati sama, 1/40. Ya, 1/40. Ini 2,5%. Bedanya cuma masalah perlu haul atau tidak. Perlu menunggu sampai 1 tahun atau tidak. Kalau itu barang tambang, maka tidak perlu. Ya, ini catatan penting. Wa firrikazi wa huwal kanzu walau qalilan al khumus yusrafu masrifal fai. Kemudian yang keluar dari tanah juga adalah rikas, yakni barang-barang zaman dahulu. Nah, banyak dicontohkan oleh para ulama barang-barang zaman jahiliyah. Ya, ini maksudnya zaman dulu. Ya, zaman dulunya di waktu mereka zaman jahiliyah. Jadi kalau barang-barang peninggalan seperti misalkan menemukan tembaga atau emas, perhiasan dari kerajaan kuno misalkan, gitu ya. Atau bahkan bisa jadi ada prasastinya atau ada tembaganya, ada tulisan-tulisan atau kode-kodenya. Itu berarti apa? Barang temuan ya. Nah, di sini kita lihat itu beda dengan barang tambang. Kalau tambang ya ditambang. Kalau ini barang temuan. Walaupun sama-sama emas begitu ya, akan tapi beda antara menemukan emas bekas kerajaan kuno dengan menemukan emas, yakni menambang. Itu bukan menemukan itu berarti, karena sengaja nambang. Maka di sini kita lihat bagaimana kalau itu rikas, yakni barang temuan seperti itu. Maka zakatnya adalah al-khumus, 1/5. Berbeda ya. Walaupun sama-sama emas atau perak, akan tapi besaran zakatnya adalah al-khumus 1/5. Apakah ada nisabnya? Tidak ada. Itulah yang kemudian disebut oleh penulis walau qalilan. Walaupun sedikit, yakni sesedikit apapun itu harus dibayarkan zakatnya. Tidak ada nisab tertentu, gitu maksudnya ya. Dan di sini kita lihat ini tentunya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fir rikazi khumsun. Jadi pada barang temuan seperti itu 1/5. Taib, wa yusrafu masrifal fai. Maka rikas ini, barang temuan ini, dibagikan kepada orang-orang, atau ya dibagikan dengan metode yang sama, membagikan fai. Apa itu fai? Fai itu adalah yakni harta rampasan perang, ya. Tapi tidak ada peperangan. Ya, harta rampasan tapi tidak ada peperangan. Seperti misalkan tadi, orang sudah lari duluan atau orangnya menyerahkan diri. Ya, maka ini namanya fai, beda dengan ghanima. Kalau ghanima sudah ada perang. Nah, fai itu dibagikan kepada siapa? Kepada kaum muslimin secara umum. Ya, kepada kaum muslimin secara umum. Demikian pula tanah kharijiyah tadi disebutkan tidak dibagi seperti ghanima tapi seperti fai. Yakni diberikan kepada kepentingan umum. Kalau itu konteksnya tanah, maka tanahnya tetap milik negara, tapi manfaat tanahnya bisa digunakan oleh rakyat. Orang-orang bisa bangun rumah di situ, tapi haknya cuma hak memanfaatkan tanah tersebut. Tapi kalau hak milik tanahnya, milik negara. Nah, orang bisa, yakni jual rumahnya. Orang bisa, kalau jual rumah berarti termasuk jual hak memanfaatkan tanah yang rumah tersebut dibangun di atasnya gitu ya. Maka ini namanya fai. Cara yakni membagi fai tersebut. Ini mirip seperti kalau di Jogja itu ada tanah-tanah milik keraton gitu ya, miliknya raja. Orang-orang nggak bisa memiliki tanah tersebut, tapi bisa tinggal di sana, bangun rumah, jual rumah, beli rumah, dan seterusnya. Tapi tanahnya adalah milik negara, yakni milik, kalau konteks yang di Jogja, milik keraton itu maksudnya. Nah, ini sama seperti itu ya. Maka di sini kita lihat barang temuan itu sama seperti fai metodenya, yakni diberikan kepada masyarakat umum. Tapi kan bukan tanah. Gimana caranya? Yakni diberikan kepada atau seperti fai tapi kalau bukan tanah, seperti yakni bukan tanah kharijiyah bagaimana? Kalau bukan tanah. Kalau tanah kan tadi seperti tadi ya. Pemilikannya milik negara, tapi manfaatnya bisa dimiliki rakyat. Tapi kalau bukan tanah, maka maksudnya untuk kepentingan kaum muslimin, maksudnya adalah itu diserahkan kepada ulil amri. Ulil amrilah yang mengarahkan hal tersebut sesuai dengan kepentingan kaum muslimin. Para ulama menyebutkan bisa untuk gaji para hakim, qadhi, atau gaji para muazzin, atau menggaji para mufti atau para ulama bahkan misalkan. Maka itu adalah metodenya ya. Jadi kalau barang temuan itu zakatnya diberikan seperti ketika fai, ya, ini diserahkan kepada ulil amri, ulil amrilah yang kemudian mengaturnya. Wala yamna'u min wujubihi dainun. Jadi barang temuan itu atau rikaz, ya, barang terpendam dari kerajaan zaman dulu atau kerajaan kuno harus dikeluarkan zakatnya walaupun orang tersebut punya utang. Di pembahasan awal tentang kitabuz zakah, dua pertemuan sebelumnya kalau tidak salah ya, telah dijelaskan bahwa kalau orang punya utang, maka ya utangnya ini harus yakni diperhitungkan juga. Jadi kalau misalkan gara-gara hutangnya tersebut hartanya menjadi di bawah nisab, maka dia tidak wajib zakat. Walaupun hartanya sebenarnya di atas nisab, cuma dia punya utang. Nah, dan telah kita jelaskan bahwa memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Tapi pendapat yang disebutkan oleh penulis, pendapatnya Hanabilah, utang itu mempengaruhi. Tapi kalau untuk barang temuan, utang tidak mempengaruhi. Ya, kata penulis, wala yamna'u min wujubihi dainun. Ya, tidak menghalangi wajibnya zakat untuk barang temuan ini, atau rikas barang kuno ini, dainun, yakni utang. Jadi walaupun ada utang, tetap harus dibayarkan zakat dari rikas tersebut. Obaqihi liwajidihi, walau ajiran la litolabihi. Sekarang, tadi yang dibayarkan adalah 1/5. Bagaimana dengan 4/5 yang lain? 4/5 yang lain adalah untuk orang yang menemukannya. Ya, walaupun orang yang menemukan tersebut adalah pekerja. Misalkan, ada orang punya tanah, kemudian mempekerjakan orang-orang untuk entah ada urusan apa, misalkan bikin pondasi rumah atau gali sumur. Sehingga mereka gali, menemukan ya, menemukan barang kuno. Maka 1/5-nya harus dibayarkan sebagai zakat. 4/5-nya untuk siapa? Untuk pemilik tanah atau untuk pekerja yang gali sumur tadi sehingga menemukan barang kuno tersebut? Untuk pekerja. Itulah mengapa penulis berkata wa baqihi liwajidihi walau ajiran. Sisanya yakni 4/5, 4/5 sisanya adalah untuk orang yang menemukannya walaupun orang tersebut cuma pekerja. Baik. Akan tapi la li talabihi. Akan tapi kalau misalkan orang yang punya tanah tersebut sengaja mempekerjakan orang-orang memang untuk mencari rikaz, memang untuk memburu hunting barang kuno, kemudian pekerjanya tersebut salah satunya nemu, maka 1/5-nya harus dibayar oleh pemilik tanah, 4/5-nya itu berhak untuk dimiliki oleh pemilik tanah. Ya, karena dialah yang yakni dialah yang secara sengaja mempekerjakan orang-orang untuk mencari rikas tersebut di tanah tersebut. Baik, maka ini adalah pembahasan tentang zakat pertanian dan perkebunan. Ya, insya Allah kita cukupkan pada titik ini ya, karena setelahnya adalah pembahasan tentang zakat emas dan perak dan yang dikiaskan dengannya. Insya Allah itu akan dibahas di pertemuan berikutnya, biznillahi ta'ala. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab atau Anda kembalikan kepada moderator. Ya, tidak terdengar suaranya, Pak. Atau aneh saja yang tidak mendengar. Sekarang suaranya terdengar? Ainal, sekarang terdengar. Oh iya. Bisa ada yang raise hand kepada Bintu Hurairah atau Fadoli? Ya, alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kalau tadi kalau tanah dibagikan, kan haknya tetap milik pemerintah ya, Ustaz ya. Ya. Kalau rikas berarti kalau dibagikan kepada umat muslim berarti itu pemilikannya jadi selamanya begitu ya, Ustaz? Naam. Ya. Oh, baik. Nah, Naam. hanya itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz atas jelasannya. Jemaah sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan dalam chat. Ini dari tadi Ana membahasnya agak lambat karena tenggorokan Ana yakni agak bermasalah ya. Jadi Oh ya Ustaz. kalau volumenya agak tinggi sedikit atau agak cepat jadi tidak nyaman. Iya, sedang radang tadi ya. Nah. Terus masih menunggu pertanyaan dari jemaah Ustaz. Nah, silakan. Pertanyaannya sesuai tema Ustaz ya. Boleh kalau misalkan di luar tema, kalau Anda tahu Ya, jawabannya. ada yang ngecek atau gimana kalau pertanyaan boleh Ustaz ya. Nah. Karena sebentar. Oh ya. Ini ada bacakan, Ustaz. Atau Pertanyaan Anda, dari Ustaz. nah, Anda juga bisa membaca. Mungkin langsung Anda bahas. Oh, sorry, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Afan Zin bertanya. Ustaz, saya baru tahu bahwa memastikan hukum sebab akibat perbuatan termasuk menebak hal gaib dan merupakan syirik akbar. Misalnya ketika dulu pernah menyakiti orang, lalu beberapa waktu kemudian saya mendapat musibah atau merasa tersakiti oleh orang lain. Kemudian saya mengatakan, saya mengalami ini karena perbuatan saya yang menyakiti orang lain dahulu dan ucapan-ucapan yang semisal. Hal ini juga seringkali saya temukan diucapkan oleh banyak orang, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya harus mengulang kalimat syahadat disebabkan pernah mengucapkan ucapan-ucapan tadi, Ustaz? Nah, ini masuk dalam kaidah manittakhadha sababan ma lam yaj'alhu Allah sababan la syar'iyyan wa la qadariyyan fa huwa syirkun. Ya, barang siapa yang menjadikan suatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab baik secara syar'i ataupun qadari, maka ini adalah syirik. Tapi yang dimaksud adalah syirik asghar, ya, syirik asghar. Misal, ya, apa yang dimaksud Allah menjadikan sesuatu sebagai sebab secara syar'i dan secara qadari? Misalkan, ya, sesuatu yang Allah tetapkan sebagai sebab, yakni ada hubungan sebab akibat secara syar'i. Contohnya adalah membaca surah Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, ini hubungan sebab akibat, ya, membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sakit. Orang yang sakit itu bismillah sembuh. Apakah ada hubungan sebab akibat? Ada. Apakah ada dalilnya? Ada. Seperti ketika para sahabat meruqyah kepala suku yang terkena sengatan kalajengking. Langsung sembuh seketika pada saat itu. Nah, ini sesuatu yang kita tahu bahwa ada hubungan sebab akibat dari mana? Dari dalil. Jadi ini sama saja dengan kita dengan istilah kita tadi, Allah menjadikan ini sebagai sebab secara syar'i. Yani ada dalilnya. Kita tahu ada hubungan sebab akibat ini karena dari dalil. Tapi ada kemungkinan kedua, yaitu Allah menjadikan ada hubungan sebab akibat ini secara qadariyah, ini secara kauni. Seperti contoh misalkan, kalau makan kenyang, ya, kalau minum nggak haus, ya. Di bahasa Indonesia itu kita tidak punya kosakata untuk tidak haus. Kalau lapar kebalikannya kenyang. Kalau haus kebalikannya apa? Tidak haus. Lapar makan jadi kenyang. Haus minum jadi Tidak ah. haus. Di bahasa Arab ada ari namanya. Jadi kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya. Ada yang hilang atau ada yang kurang. Maka kalau minum jadi gak haus lagi. Nah itu hubungan sebab akibat. Kita tahu dari mana? Dari kebiasaan, dari pengalaman. Api bisa bikin membakar. Nah ini ada hubungan sebab akibat. Tahu dari mana? Dari pengalaman atau dari pengamatan atau dari ya observasi, terserah. Ini yang namanya Allah jadikan itu sebagai sebab secara kauni atau secara qadari. Nah kalau misalkan ya kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal gak ada dalilnya, dan padahal gak ada secara pengalaman itu gak ada, atau secara penelitian ilmiah gak ada hubungan sebab akibatnya. Berarti kita dapat dari mana hubungan sebab akibat ini? Ya, itu seperti misalkan kalau berdiri di depan pintu susah jodoh. Ah, apakah ada dalilnya? Tidak ada. Apakah ada alasan ilmiahnya atau logikanya atau pengalamannya dan apa yakni apa namanya langsung itu terjadi secara zahir begitu ya, pengalaman seperti kalau api bisa langsung bakar, kalau makan langsung kenyang gitu ya. Maka tidak ada. Jadi ini mengada-ngada gitu ya. Nah, mengada-ngada ini adalah syirik asghar. Kenapa kok syirik? Ya walaupun itu syirik asghar tapi sama sama saja syirik, karena kita yakni mengada-adakan suatu hubungan atau menetapkan sesuatu padahal itu adalah ya kita menetapkan sesuatu itu pada kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, yakni alam semesta ini yang berhak untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara suatu dengan suatu yang lain itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian ikut-ikutan mengada-ngadakan sebab, maka ya itu tidak boleh ya. Tapi kalau di sini kita lihat, pertanyaannya, dulu pernah nyakiti orang, kemudian setelah itu dapat musibah atau merasa tersakiti oleh orang lain, kemudian mengatakan, jangan-jangan ini karena dulu menyakiti orang tersebut. Nah ini perlu dilihat, apakah yang dimaksud itu karena, yakni, dulu nyakitin orang, nah bisa jadi orang tersebut kemudian mendoakan kita. Nah kalau kemudian ternyata gara-gara ya, karena doanya orang tersebut mendoakan kita yang telah mendzalimi dia, kemudian kita jadi kena musibah, maka ini tidak masalah untuk diucapkan. Tidak masalah untuk diyakini. Karena ada hubungan sebab akibat. Orang tersebut setelah kita zalimi, dia mendoakan kita. Ah, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu mengapa jangan sampai kita menyakiti orang lain. Tapi kalau misalkan sekedar menyakiti orang lain, kemudian kita jadi musibah, terkena musibah, maka ini mungkin lebih baik dihindarkan. Ya, lebih baik dihindarkan. Atau misalkan kalau orang meyakini, kita dulu menyakiti orang lain, kemudian sekarang kita jadi terkena musibah. Kemudian kita bukan mengaitkan bahwa itu gara-gara itu maka ini. Tapi ya kita sedang muhasabah. Jangan-jangan ini peringatan dari Allah. Karena dulu pernah nyakitin orang lain, Allah hendak berikan pelajaran kepada kita sekarang. Sekarang kita diberi musibah. Lalu sekarang kita giliran disakiti oleh orang lain. Ya, ini tidak masalah justru. Ini justru bagus gitu ya. Jadi bedakan antara ini dengan itu gitu. Kalau meyakini itu sebab, sekedar sebab, dulu nyakitin orang lain, sekarang akhirnya kena musibah, sekedar hubungan sebab akibat, maka kan enggak ada, ini jauh yakni ya, kecuali kalau kita nyakitin orang lain kemudian balik jotos kita, akhirnya sakit. Ada hubungan sebab akibat, betul tidak? Ah, jadi kalau kemungkinannya itu maka ya itu dihindari. Tapi kalau Yang dimaksud adalah karena bisa jadi dia mendoakan kita atau bisa jadi ini pelajaran dari Allah kepada kita karena dulu Anda pernah menzalimi orang lain, maka ini tidak masalah, justru bagus, kita harus muhasabah demikian ya. Nah, Semoga bisa dipahami. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ustaz ada yang raise hand kan? Ya. Pada Ummu Khadijah, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz dan penyelenggara. Ana tadi agak telat Ustaz Ahwan, jadi mungkin ada yang ketinggalan. Ana mau tanya Ustaz, kalau kita punya tanah Ustaz, dulu jadi ana tuh punya tanah beberapa biji gitu. Nah, ana enggak tahu hukumnya apakah harus mengeluarkan zakat atau bagaimana, dan ana sudah coba cari-cari Ustaz dan ana berusaha berhati-hati, jadi setiap tahun ana keluarkan zakat seperti zakat mal Ustaz 2,5% dengan perkiraan harga tanah tersebut. Nah, saat ini ana enggak punya duit lagi Ustaz. Jadi mau bayar zakat pun kalau kita berhati-hati ana enggak bisa juga Ustaz. Jadi mohon petunjuknya Ustaz bagaimana dalam hal ini tentang kepemilikan tanah tersebut, ataukah emang harus dibayarkan zakat, atau jadi ana harus jual tanahnya atau serahkan ke badan mal, atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, tanah tidak termasuk sesuatu yang wajib dizakati. Kecuali kalau tanah tersebut ya kita jual belikan. Kita beli tanah untuk dijual kembali. Maka ini berbeda ya, itu masuk barang dagangan. Tapi kalau tanah kita beli kemudian dibiarkan gitu saja ya, maka itu tidak wajib dizakati. Nah. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Ratna Kartika Kaning di chatroom Ustaz. Bismillah Ustaz, tadi dijelaskan kalau yang bisa dikeluarkan zakat adalah yang ditakar. Yang dimaksud ditakar itu apa bedanya dengan yang ditimbang? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Jadi kan Ustaz? Nah. Jadi yang ditakar itu maksudnya adalah yakni ketika kita misalkan mau beli atau jual ya barang tersebut, itu adalah yakni barang tersebut termasuk barang yang ditakar gitu ya. Jadi yang dicari itu volumenya, bukan berat. Volumenya. Bisa juga sambil ditimbang beratnya, bisa juga. Cuma hukum asalnya itu adalah sesuatu yang diperhatikan volumenya. Seperti beras misalkan. Enak om, kita bisa juga beli beras sekian kilo gitu ya. Tapi beras itu termasuk benda yang atau barang atau ya sesuatu yang hukum asalnya itu ditakar. Beda dengan sesuatu yang ditimbang. Para ulama menyebutkan kapas misalkan, contoh yang ditimbang. Karena kalau di volume, kapas kan bisa di gitu ya. Volumenya bisa betul tidak bisa diubah-ubah. Kapas itu ditimbang. Jadi enggak wajib dizakati. Memang sesuatu yang ditakar bisa juga ditimbang. Ya, yang ditimbang bisa juga diukur volumenya, tapi lebih utama sesuatu tersebut ditakar gitu ya, dicari volumenya. Itulah yang kemudian disebut oleh penulis makil ya, ini sesuatu yang hukum asalnya itu ditakar. Taib. Itulah mengapa yakni, dan ini mungkin lebih mudahnya adalah kita lihat zaman dulu. Kita lihat zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan mudah. Apa namanya? Sesuatu yang ditakar juga mudah sekali untuk ditimbang. Langsung bisa ditimbang. Tapi kalau di zaman dulu, orang beli beras gimana? Orang beli jagung gimana? Ya, jagung yang sudah. Atau orang beli kismis misalkan. Ya, mereka menggunakan begini. Satu mut lagi. 3 mut. 4 mut. Gitu kan? itu berarti apa? Ditakar berarti. Jadi mungkin lebih mudah untuk itu dikembalikan ke, kalau kira-kira zaman dulu ini gimana kira-kira? Apakah ditakar atau ditimbang? Itulah yang dipatokannya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Ustaz, masih ada pertanyaan di chat room di luar tema Ustaz? Kita bacakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Ustaz, mohon penjelasan. Saya menulis kata pembuka di grup WA dengan kata akhwati fillah yang dirindu surga. Kemudian ada yang mengoreksi, katanya tidak boleh. Kata-kata tersebut bermakna seperti sudah pasti masuk surga. Betulkah demikian? Tidak boleh Ustaz? Demikian Ustaz. Gimana? Akhwati fillah. Akhwati ya. Fillah yang dirindu surga. Ya. Ini dilihat. Ya. Apakah kalimat tersebut lebih dekat kepada doa atau lebih dekat kepada kabar, mengabarkan, gitu ya? Kalau mengabarkan jelas salah. Kalau doa maka ya tidak masalah. Tapi kalau kita lihat kalimat tersebut, akhwati fillah yang dirindu surga. Kalau Anda membaca secara zahir atau secara sekilas, ya memang lebih dekat kepada khobar. Betul tidak? Jadi memang harusnya hendaknya dihindari. Ya. Hendaknya dihindari. Jadi wallahualam, memang lebih selamanya adalah tidak menggunakan kalimat tersebut. Nah. Ya Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasannya. Ustaz, ada yang raise hand, Kang Ari Ustaz? Kang Ari, tafadhol. Nah. Jazakallah khairan Kang Edi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana jadi mau bertanya mengenai melanjutkan pertanyaan Ibu tadi Ustaz yang zakat tanah. Karena seharusnya tanah-tanah beliau kan tidak kena zakat ya Ustaz. Nah. Lalu dia sudah membayar zakat. Jika suatu saat misalnya dia menjual tanahnya misalnya 2 miliar. Kemudian tanahnya itu sampai haul tetap 2 miliar harta hasil jualnya. Apakah zakat-zakat tadi yang sudah dibayar untuk tanah tadi bisa jadi pengurang, Ustaz, pada saat pembayaran zakat berikutnya? Karena zaman Rasulullah pernah kan Ustaz dikumpulkan zakat 3 tahun di depan untuk keperluan perang atau masa yang susah gitu ya, Ustaz? Ya, itu masuk dalam pembahasan ta'jiluz zakat. Ya, mendahulukan pembayaran zakat. Tapi syaratnya adalah harus memiliki nisabnya terlebih dahulu. Harus di atas nisab. Nah. Kalau belum nisab, maka memang tidak wajib zakat. Memang belum ada kewajiban zakat. Sehingga yang sebelum-sebelumnya itu tidak teranggap zakat, tapi sedekah. Nah. Ini tanahnya baru mau dijual gitu ya. Dijual hari ini misalnya. Dapat berapa Pak tadi? 2 miliar misalnya. Sampai tahun depan 2 miliar. Maka kapan teranggap sudah terpenuhi nisab? Ya baru hari ini ketika dijual. Jadi yang sebelum-sebelumnya tidak teranggap. Tapi semoga pahalanya besar ya. Kenapa? Karena ibu tadi melakukannya dalam rangka kehati-hatian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah suatu yang langka atau jarang. Banyak orang pura-pura tidak tahu hukumnya sehingga enggak bayar zakat, betul tidak? Tapi beliau masyaallah dalam rangka kehati-hatian, maka ini semoga menjadi amalan ibadah yang pahalanya besar. Ya, kita tidak tahu mana amalan ibadah kita yang memasukkan kita atau menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke surga, ya. Nah. Bisa jadi karena misalnya ibu tadi bisa membuktikan bahwa yang zakat dia bayar semuanya di atas nisab, karena sih menurut ana asumsi kalau tanah di atas 85 juta ya Ustaz ya, apalagi beberapa tanah. Katakanlah misalnya yang sudah ibu bayar tadi 50 juta selama 3 tahun, setiap tahun 50 juta itu berarti itu sudah nisab. Itu pun tidak bisa dianggap zakat yang disegerakan ya Ustaz, sehingga menjadi pengurang zakat pada saat dia nisab dan haul lagi. Nisab itu intinya yakni bukan itu maksudnya, Pak. Nisab itu yang dimaksud adalah ketika tanah tadi, tanah ini kan bukan barang yang wajib dizakati. Ketika dijual, kemudian orang mentransfer ke kita 2 miliar, nah inilah, karena kita ditransfer oleh orang 2 miliar inilah, sehingga kita berarti punya uang, jumlahnya 2 miliar, yang itu melebihi nisab dari uang. Kalau kita pakai nisab emas, dirupiahkan berapa kira-kira? 50 juta atau sekitar itu, anggaplah ya. 85 juta Ustaz. Kalau ya, 85. Ya, 85. Nah, maka itu yang dianggap yang dimaksud nisab di sini. Nah, Afan Ustaz, bukan Anda mendebat Ustaz, Anda untuk menguatkan pemahaman saja. Jadi maksudnya saat dia membayar pajak yang lalu yang sudah dia bayar, katakan dia membayar pajaknya itu dengan harga tanah yang sudah di atas nisab. Apakah zakat sudah dibayar itu bisa menjadi pengurang saat nanti? Kalau tanahnya masih bentuk tanah ya, itu berarti belum ada nisab kan? Oh, baik. Tanahnya kan masih berbentuk tanah. Naam, tanahnya 2 miliar, 5 miliar, tapi masih berbentuk tanah. Tidak wajib dizakati. Dan teranggap tidak. Maksudnya di sini adalah ketika dia mencapai nisab dari barang yang memang terkena zakat. Harta asman, Ustaz. Jadi ketika baru salah satu tanahnya misalkan dijual dapat 2 miliar, berarti apa? Dia punya uang. Uang ini sesuatu yang wajib dizakati. Berapa jumlahnya? 2 miliar, jelas lebih dari nisab. Baru pada saat itulah hitungan nisab dimulai. Makanya haul setahun setelah ini. Kalau yang lalu-lalu dianggap nisab, kenapa enggak haulnya dihitung dari yang lalu-lalu? Betul kan? Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Kang Edi. Jazakallah khairan. Dan pertanyaan sudah habis Ustaz, alhamdulillah sudah terjawab semua. Kita sudah sampai di akhir kajian. Sebelum ditutup, apakah ada kesimpulan atau nasihat yang akan disampaikan? Tafadhol Ustaz. Naam, alhamdulillah kita telah bahas tentang zakat dari sesuatu yang keluar dari tanah ya. Insyaallah kita akan perdalam lagi di pertemuan berikutnya zakat tentang emas dan perak dan mata uang begitu ya. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan zakat barang dagangan ya. Insyaallah itu akan dibahas termasuk misalkan ya di pertemuan berikutnya juga kita akan bahas ada istilah yang banyak dikenal orang-orang zakat profesi misalkan gitu ya. Apakah itu benar atau bagaimana tuntunannya dan seterusnya itu akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Maka ya kembali Anda ingatkan kita menuntut ilmu syar'i dalam rangka untuk mengamalkannya. Sehingga ya, setelah kita mempelajari tentang zakat ini maka ya ini adalah reminder bagi kita semua, bagi Anda pribadi dan bagi kita semua untuk yakni mengamalkannya. Kita harus perhatian terhadap zakat ini karena inilah rukun ketiga Islam ya. Jadi jangan kita lupakan bahwa yang sedang kita bahas ini adalah masih dalam koridor rukun Islam. Bahkan rukun Islam setelah sholat, rukun Islam ketiga. Jadi wajib untuk kita memperhatikan masalah ini dengan serius. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita. Ya, para ulama menyebutkan agama kita itu baru menjadi agama yang, yakni din yang kuat, keimanan kita menjadi iman yang kuat, amalan ibadah kita menjadi amalan ibadah yang kuat. Setelah rukun Islam kita itu kita lakukan dengan ya dengan baik dan benar. Maka inilah saatnya kita mempelajari rukun Islam yang ketiga. Tujuannya adalah ya karena itu adalah pondasi dari pilarnya Islam ya, rukun Islam yang pilarnya Islam dan semoga karena itu kita bisa memiliki agama yang kuat karena dibangun di atas pilar yang kuat atau di atas pondasi yang kuat dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memudahkan kita untuk istiqomah di atas jalan ilmu. Adza wallahu a'lam.